Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, nuasil fi syarah Tuhfatis Saniyah, syarah al-muqaddimah al-ajramiyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn al-Ajram rahimahullahu ta'ala, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasmiyatil asma'i khasatan. Adapun alif, dia menjadi tanda rafa pada isim musanna saja. Waqul, kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, takunul alifu alamatan ala raf'il kalimati fi mawdi'in wahid. Alif menjadi tanda rafa pada satu kata saja, satu tempat. Wa huwa ismul musanna. Nahwu hadara as-sadiqan. As-sadiqan i'rabnya apa? Sebagai apa? Fa'il. Tayyib, musanna wa huwa marfu'un li'annahu fa'il. Wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammah. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwini. Yani pengganti tanwin pada isim mufrad, asalnya sadiqun. Asalnya sadiqun. Sadiqani. Kata beliau, wan nun iwadun anit tanwini fi qawlika sadiqun. Wa huwa ismul mufrad, dan sadiq ini adalah isim mufrad. Apa definisinya? Wal musanna huwa kullu ismin dalla ala isnataini aw isnataini. Ya, ini mudhakkar ataupun mu'annas. Isnaini mudhakkar, isnataini mu'annas. Biziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan di akhirnya, berupa alif dan nun dalam keadaan rofa, atau ya dan nun pada keadaan nasab dan jer. Nah, perbedaannya tentunya dengan mudhakkar salim. Mudhakkar salim juga marfu, majrur, mansub dan majurnya juga apa? Dengan ya. Sama seperti musanna, mansub dan majur dengan ya. Bedanya, huruf ya pada mudzakkar salim sebelumnya kasrah, setelahnya fathah. Muslimina. Sebelum ya itu kasrah, setelah ya itu fathah. Sementara pada musanna, sebelum ya itu fathah dan sebelumnya kasrah. Muslimaini. Muslimina, muslimaini. Kata beliau, aghnat hadhihi ziyadatu 'anil 'atifi wal ma'tuf. Yang mana apa tambahan ini aghnat, mencukupi dari tambahan huruf ataf dan ma'tuf. 6. Di sini penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan apa yang disebutkan dalam mudzakkar salim sebelumnya, yaitu salihun litajrid. Ya, seharusnya ditambahkan juga apa? Salihun litajrid an hadhihi ziyadah. Seharusnya tambahkan begitu. Jelas? Jadi bi ziyadatin fi akhirihi salihun. Ya, salihun litajridi anil ziyadah wa aghnat hadhihi wa aghnat anil atifi wal ma'tuf. Dan tambahan ini bisa mencukupi dari atif dan ma'tuf, yakni huruf atofnya dan ma'tufnya. Nahwu aqbala al-umarani wal-hindani. Al-umaran yani Umar, al-hindani Hindun. Al-umarani mudhakkar, al-hindani mu'annas. Dan sama-sama tambahkan alif dan nun, tidak ada perbedaan. Dua-duanya fa'il. Fal-umarani lafzun dalla ala isnain, yani mudhakkar, isnain. Ismu lafzun dalla ala isnaini, ismu kulli wahidin minhuma Umar. Isim yang menunjukkan dua orang yang nama keduanya adalah Umar. Ya, kenapa dia musanna? Bisababi wujudi ziyadatin fi akhirihi. Karena ada tambahan di akhirnya. Wa hiya ziyadatu wa hadhihi ziyadatu hiyal alif wan nun. Ya. Wa hiya tughni 'anil ityan biwawil afi. Yang mana tambahan alif dan nun ini mencukupi sehingga tidak butuh didatangkan waw ataf. Wa takriril ism, yakni ma'tuf, tidak perlu diulangi isimnya, yakni ma'tuf. bihaitsu taqul hadara Umaru wa Umar. Ini asalnya. Hadara Umar wa Umar. Al-atif yakni huruf atof waw dan al-ma'tuf yaitu Umar yang kedua bisa dihilangkan digantikan dengan alif dan nun, dikatakan Umarani. Baik. Wa kadzalikal Hindani fa huwa lafdhun dalun 'ala snatain muannas. Kullu wahidatin minhum ismuha Hindun. Setiap dari mereka berdua namanya Hindun. Wa sababu dilalatihi 'ala dzalika ziyadatul alifi wan nun fil mithal. Ya, alasan mereka kenapa mereka menunjukkan musanna, menunjukkan isnatain atau isnain karena di akhirnya ada alif dan nun. Wa wujudul alifi wan alifu wan nunu yughnika 'anil ityan bi wawil atfi wa takriril ismi. Ya, wa takriril ismi. Tambah adanya alif dan nun mencegah atau tidak membuat kamu tidak membutuhkan lagi mendatangkan waw atof dan takrir mengulang isim yakni ma'tufnya. Taqul hadarat Hindun wa Hindun, itu asalnya. Baik. Nah, ini berkenaan dengan isim musanna. Ya, jadi untuk agnat hadhihi ziyadah anil atif wal ma'tuf jelas ya. Yani alif dan nun bisa menggantikan apa? Waw atof dengan apa? Ma'tufnya. Baik, yang kita bicarakan sekarang adalah apa yang tidak beliau singgung di sini. Di mana di mudzakkar salim beliau singgung? Yaitu apa tadi? Yaslahu ish ya salihun lit tajrid an hadhihi ziyadah. Di mudzakkar salim beliau sebutkan salihun lit tajrid an hadhihi ziyadah. Sayaknya juga beliau sebutkan di sini. Kemarin di mudzakkar salim kalimat salihun lit tajrid an hadhihi ziyadah ini apa untuk mengeluarkan mengecualikan apa? Apa yang dikecualikan dengan itu? Mulhaq. Ya, sant. Mulhaq kepada mudzakkar salim. Maka sama juga di sini. Kalimat ini seharusnya ada juga di sini salihun lit tajrid an hadhihi ziyadah untuk mengecualikan mulhaq kepada mulhaq kepada musan. Apa itu mulhaq kepada musanna? Ya sama seperti mulhaq mudzakkar salim. Mulhaq mudzakkar salim kemarin apa? Kalimah yang surahnya mudzakkar salim akhirnya waw dan nun atau ya dan nun tapi apa? Ya, tidak memenuhi syarat apa? Mudzakkar salim. Maka sama seperti di sini. Sama seperti di sini, mulhaq kepada musanna adalah kalimah yang surahnya, zahirnya seperti musanna, tapi tidak memenuhi syarat. Dan yang dimaksud salihun litajrid an hadhihi ziyadah yaitu apa? Ketika alif dan nunnya dihilangkan, maka kembali kepada bentuk mufrad. Itu maksud. Kembali kepada mufrad. Yani ketika tambahannya dihilangkan, kita bisa memunculkan kembali huruf atof dan ma'tuf. Ja'a al-umarani. Kalau dihilangkan ya kembali ja'a Umar wa Umar. Syah, salih. Dan Umar itu satu orang. Maka kalau misalnya alif dan nunnya kita hilangkan terus tidak kembali ke bentuk mufrad, maka ini mulhaq kepada musanna. Atau alif dan nun kita hilangkan namun apa? Tidak bisa diretangkan ataf dan ma'tuf. Maka juga bukan isim mufrad. Contoh misalnya isnain dengan isnan. Isnan dengan isnatan. Apa itu isnan isnatan? Menunjukkan dua? Tapi menunjukkan dua. Dalla ala isnain isnatain. Tapi menunjukkan dua. Cuman apa? Eish. Ketika dihilangkan jadinya apa? Apa kembali ke bentuk mufrad? Kembali menunjukkan mufrad? Tidak. Apa bentuk mufradnya isnan? Isnatan wahid. Iya. Mana? Masjid ya? Nah, bentuknya bentuk mufradnya isna isnatan adalah wahid. Lihat sama sini. Berarti isnan isnatan ketika dihilang walaupun sorohnya musanna tapi ketika dihilangkan alif dan nunnya jadi isen. Ini tidak kembali kepada bentuk mufrad. Mufradnya isnan ya wahid. Baik. Maka ini namanya apa? Mulhaq kepada musanna. Nanti irobnya misalnya marfu wala matrafihi al alif liannahu mulhaq ila al musanna. Gitu ya. Liannahu mulhaq ila al musanna. Baik. Contoh lain yang mulhaq kepada musanna al-abawaini atau kalau bentuk marfunya al-abawani. Apa itu al-abawani? Al-abawani apa artinya? Al-abawani dua abun kan gitu ya. Cuman kalau kita hilangkan ini kembali ke asal, yaitu al-abu wal-ummu. Yang dimaksud nabawani adalah ibu dan bapak, dan bapak. Berarti ketika dihilangkan alif dan nun, dia tidak salihun litajrid, tidak salih dihilangkan ini. Kenapa? Karena kalau dihilangkan huruf atofnya kembali, tapi matofnya bukan abu, asalnya kan kalau musanna al-abu wal-abun wa abu. Sudah sampai sini? Ya. Atau misalnya al-qamarani, kalau dihilangkan alif dan nun menjadi apa? Al-qamaru wa wasyams, mata bulan dan mata matahari. Al-umarani, dua umar, yakni Abu Bakar dan Umar. Makanya misalnya seperti ini, al-umarani, ini istilah ya. Kalau ada yang bertanya teka-teki misalnya, al-umarani ini musanna atau bukan ya. Kita katakan al-umarani kalau dia dari kata Umar wa Umar, maka dia musanna. Tapi kalau al-umarani dari kata Umar wa Abu Bakar, maka apa? Sudah sampai sini? Nah, seperti tadi, al-abawani kalau ini maksud abu, al-ab dengan ab, misalnya bapak dengan kakek, al-ab wal-ab misalnya. Misalnya ya. Al-qamarani kalau yang dimaksud dengannya qamar dengan qamar, tapi kan bulan cuma satu. Ya kan? Bulan cuma satu. Nah, sudah ya? Maka ini musanna. Sama seperti tadi apa tadi? Al apa? Is isnan atau isnatan. Ya. Semua menunjukkan dua, semua menunjukkan dua. Ketika dihilangkan alif nun, maka apa? Tidak kembali kepada isn. Ini apa? Ketika mufradnya apa? Wahid. Ya. Jelas? Maka ini namanya mulhaq kepada al-musanna. Jadi ini penting ditambahkan karena beliau sebutkan di mudzakkar, tapi wallah alam kenapa beliau hilangkan di sini. Ya, tambahkan salihun litajrid an hadhihi ziyada ihtirazan, untuk mengecualikan yang namanya mulhaq kepada musanna. Taib wallahu alam bisawab. Tamrin, tamrinat. Oke, okay, tamrin. Selesai semua? Ya kan? Oke, okay, sebentar kita. Tamrin berikutnya, rudda kulla jam'in minal jumu'il atiya ila mufradihi thumma sannil mufradat. Rudda, kembalikan fil amr. Radda ya ruddu, rudda. Kembalikan semua jama' berikut ke bentuk mufradnya. Baik? Kembalikan semua jama' ini ke bentuk mufradnya, thumma sannil mufradat. Setelah itu jadikan apa? Musanna semua yang mufrad. Summa dha' kulla musannan fi kalamin mufid bihaitsu yakunu marfu'an. Kemudian buat setiap kata musanna itu pada satu kalam yang mufid. Dalam kan marfu', tapi dalam keadaan apa? Marfu'. Ya, berikut jumak wa hiya dzil jumu'. Berikut ini jamak-jamaknya. Jimal. Apa bentuk mufradnya? Iya. Afial, suyuf, saharij, duwiyun, nujum, hadaiq, basatin, karafis. Untuk kerjasama, cari di kamus, tanya. Ya, saya. Syurafa. Nah, ini dikerjakan semuanya. Jadikan dulu bentuk mufrad, baru mufradnya berubah jadi apa? Musanna. Untuk contohnya kalam, antum pilih saja lima kalimat, lima kata lah diantaranya. Jadikan kalimat, taib, satu orang lima saja, pilih, ngacak. Taib, sa'aniyam da'kulla wahidin minal musannayatil atiyah fi kalamin mufid. Atau enggak usah lah, ini yang nomor dua dah. Ya. Ini banyak sekali ya, sebentar. Letakkan masing-masing dari isim musanna ini ke kalam mufid. Ini sama ya? Enggak bahasa. Ya sudah, kalau begitu antum tidak perlu bikin jumlah, antum ini saja masing-masing ambil 5. Taib. Al-alimani, al-waliyani, taib. Ini saja. Untuk yang pertama enggak usah dibuat jumlah. Antum yang pertama tadi antum rubah jadi mufrad, baru mufrad rubah jadi apa? Musanna semuanya. Semuanya kata. Untuk nomor 2 antum masing-masing pilih 5 kata saja, kemudian buat jumlah. Salisan dha'fil amakinil khaliyah minal ibaratil atiyah alfadha musanna. Ya, isi titik-titik itu dengan musanna. Safara nukta-nukta ila Misr liyushahida asaroha. Baik. ثم قال ابن الأجرام رحمه الله تعالى وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Adapun nun, dia menjadi tanda rafa pada satu tempat saja, yaitu pada fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasnia, yakni alif alisnain, au dhamiru jam'in au waw jama' au dhamirul muannasatil mukhatabah, yakni ya al muannasa al mukhatabah. Baik. Apa istilahnya ini? Ya, alafalul khamsah lima, yaitu ish apa lima ini? Yaf'alani wa yaf'aluna wa taf'alani wa taf'alin taf'aluna da taf'alina. Taib lima. Berarti apa? Di depannya apa? Di depannya ya dengan apa? Tak. Akhirannya ya juga dengan tak. Yang akhirannya waw, jelas alif dengan waw, kemudian yang terakhir pakai ya. Baik. Yaf'alani wa taf'alani, ini musanna. Yaf'aluna wa taf'aluna, musanna, jama', dan yang terakhir taf'alina. Baik. Qala Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, wa aqul takunu an-nunu alamatan ala anna al-kalimata allati hiya fiha marfu'atun fi mawdhi'in wahid. Nun menjadi tanda bahwa kata yang nun ini terdapat padanya adalah marfu. Fi mawdhi'in wahid, di satu tempat saja. Apa itu? Wa huwa al-fi'lul mudhari'u al-musnadu ila alifisnaini. Naam, alifisnain aw lisnatain. أو المسند إلى واو جماعة الذكور أو المسند إلى ياء المؤنثة المخاطبة. طيب. أما المسند إلى ألف الاثنين فنحو الصديقان يسافران غدا وأنتما ونحو أنتما تسافران غدا. الصديقان ما يربه الصديقان مبتدأ fasil Dhamirul muttasil mabniun ala alif fi mahalli rafin fa'ilun wa jumla fi'l wa fa'ilu fi mahalli khabar mubtada fi mahalli ish raf rafin khabar mubtada. Godan godan zarfuz zaman. Taib apa zarfan? Maaf, maf'ulun fihi. Taib, maf'ulun fihi masuk. Taib, labas. Nahwu antuma yusafirani ghadan, sama ya. Perhatikan alifnya di sini, ya, ini semua marfu dengan nun. Kemudian dikatakan apa? Fil mudhari ini bersambung dengan alif atasnya. Nah, alif ini fa'il, baik, domir muttasil fa'il atau bersambung dengan domir jama', yakni waw jama'. Waw ini apa? Fa'il juga. Ya, jadi alif, waw dan ya ini fa'il semuanya. Domir muttasil fi mahalli rafin fa'il, itu afalul khamsah. Berarti kan kalau afalul khamsah marfu'nya dengan nun, taib, kemudian apa, alif, waw dan ya-nya fa'il, dia domir, jelas dia domir fi mahalli rafin fa'il. Taib, faqauluna yusafirani wa kadha tusafirani antuma, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Ya. Kemudian wa aliful isnain fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa'. Perhatikan satu hal yang selalu harus diwanti-wanti, habis fi'il i'rab fa'il. Enggak ada ceritanya fi'il tidak ada fa'ilnya. Baik? Nah, dalam hal ini untuk af'al khamsah fa'ilnya semua zahir bukan mustatir. Semua fa'il asmaul khamsah, af'al khamsah adalah zahir bukan mustatir, bukan tersembunyi. Wa qad ra'aita anna al-fi'la al-mudhari'a al-musnada ila alifil isnain qad yakunu mabdu'an bil ya'i lid-dalalati 'ala al-ghaibati kama fil mithal al-awwal wa qad yakunu mabdu'an bit-ta'i lid-dalalati 'ala al-khitab kama fil mithal ats-tsani. Dan kamu sudah lihat pada contoh tadi yusafirani dengan tusafirani, ya, marfu dengan subutun nun, ya, marfu dengan subutun nun dan alif adalah fa'il. Kata beliau, fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif isnain terkadang dimulai dengan ya, terkadang juga dimulai dengan ta. Yusafirani, tusafirani. Kalau ya lidalalati 'alal ghaibah, untuk menunjukkan ke ghaib, yakni huwa, huma, untuk menunjukkan huma. Wa qad yakunu bisa juga dimulai dengan huruf ta untuk menunjukkan khitab, yakni antuma, yakni antuma. Wa ammal musnadu ila alifil isnatain, ini untuk tadi untuk muzakkar, sekarang muannas. Nahu, ya, adapun mudhari yang disandarkan kepada alifil isnatain, nahu al-hindani tusafirani ghada, yakni huma untuk muannas. Kalau tadi di atas tusafirani apa? Huma apaan? Antuma. Baik? Iya, tusafirani antuma. Ini al-hindani yani huma tusafirani ghadan. Wa nahwu antuma ya hindani tusafirani ghadan. 6. Fa tusafirani fil mithalain fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubuti an-nun wal alifu fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa'. Baik, kira jelas. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'l al-mudhari al-musnada ila alifil isnatain la yakunu mabdu'an illa bitta. Dari sini kamu bisa melihat bahwa mudhari yang disandarkan kepada alifil isnatain tidak ada opsi lain untuk awalnya kecuali ta awalnya. Ya, kecuali apa? Ta awalnya. Lidalalati 'ala ta'nitsil fa'il, untuk menunjukkan bahwa fa'ilnya muannas. Sawa'un akana ghaiban kal misalil awal, baik ghaib seperti pada al-hindani tusafirani am kana hadiran mukhataban, apakah dia hadir sebagai mukhatab kama fil misali kal misali sani, yakni ish mukhataban yakni antuma ya hindani tusafirani. Nah, kemudian wa ammal musnadu ila wawil jamaah. Fanahwu ar-rijalul mukhlisuna humul ladhina yaqumuna biwajibihim wa nahwu antum ya qaumi taqumuna biwajibikum fayaqumun wa mislahu taqumun. Pada dua contoh ini, yaqumun dengan taqumun fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun, tanda rafa'nya adalah adanya nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa', sementara waw jama' adalah fa'il. Baik, jelas. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'lal mudhari'al musnada ila hadhihi al-wawi qad yakunu mabdu'an bil ya'i lid-dalalati 'ala al-ghaibah, ya, kama fil mithal al-awwal wa qad yakunu mabdu'an bit-ta lid-dalalati 'ala al-khitab fil mithal kama fil mithal ats-tsani. Untuk waw jama'ah bisa dimulai dengan ya, yaf'aluna, untuk menunjukkan ghaibah. Dan bisa juga dimulai dengan apa? Ta, yakni taf'aluna. Sama seperti di sini, apa tadi? Yaqumuna dengan ta, taqumun. 6. Wa la yakunu al-fi'lu al-musnadu ila hadhihi al-ya mabdu'an bit-ta wa hiya dalalatun 'ala ta'nitsil fa'il. Dan tidak mungkin fi'il yang disandarkan kepada ya ini diawali dengan apa? Ta. Apa berarti apa? Tak, berarti gimana cara bacanya? Tidak mungkin fi'il yang musnad kepada ya dimulai dengan tak, berarti apa? Apa ini? Tidak mungkin la yakunu. Itu la yakunu kan? Salman. Apa itu? La yakunu. Wa la yakunul fi'lul musnadu ila hadhihi ya. Tidak mungkin fi'il yang disandarkan kepada ya ini kecuali afwan, illa kecuali dimulai dengan apa? Ta, yakni taf'alina. Itu saja. Tidak mungkin yaf'alina, tidak mungkin. Ila hadhihi ya illa. Ada ila kan itu? Illa mabdu'an bitta. Tidak akan mungkin fi'il yang ber, yang apa dinisbatkan kepada ya ini kecuali awalnya harus ta. Beda sama yang lain. Kalau yang tadi kan awalnya bisa ya, bisa ta. Adapun untuk ya ini, yakni ya muannatsatil mukhatabah, maka depannya cuman boleh apa? Ta. Iya, contohnya kata beliau, yang tadi sebelum dibaca ya? Afwan. Wa ammal musnadu ila ya'il muannatsatil mukhatabah nahwu anti ya hindu ta'rifina wajibak. Anti ya hindu ta'rifina wajibak. Wajibak. 6. Ma irabuhu di sini? Swan. Dengan adam terus sebagai apa? Dah. Fima kan ada ya? Setelah ya apa? Fima li asbin mana? Mana ada? Karena dia apa? Liannahu mufradul mufradul alam. Nama yang satu-satu. Baik. Ta'rifin. Fa'il sebab spil fa'il. Aina khabar anti? Syabul jumlah. Aina syabul jumlah? Wajibak? Apa terjemahnya coba? Terjemahan. Ta'rifin. Ta'rifu. Wajibanmu. Taib. Nah, itu ya Hindu apa situ posisinya? Aina khabar dari anti? Nah, ya arifun, ta'rifin. Jumlah fi'liyah ta'rifina wajibak fi mahalli rafin. Khabar anti. Ya Hindu itu kayak kalimat sisipan kan? Tahu kalimat sisipan itu jumlah la mahalla lahu min al-irab. Yani kalimat sisipan bisa taruh depan, bisa taruh belakang, bisa taruh tengah. Bisa enggak saya katakan? Ya Hindu anti ta'rifina wajibak. Bisa? Bisa. atau di tengah-tengah, anti ya Hindu ta'rifina wajibak, atau di belakang anti ta'rifina wajibak ya Hindu, boleh? Itu namanya jumlah kalimat sisipan, kalimat jumlah itiradiyah namanya, jumlah itiradiyah, kalimat sisipan la mahala lahu nal irab, la mahala lahu nal irab. Baik, fa ta'rifina fi'lun mudhari'un marfu'un wa la madrafihi thubutun nun wa ya'ul mu'annasatil mukhatabah fa'ilun mabniun ala sukun fi mahali rafa. Baik, ya ini fa fa'il. Wa la yakunul fi'lul musnadu ila hadhihi al-ya'i illa mabdu'an bitta. Ya, ini tadi ya, wa hiya dalatun ala ta'nisil fa'il. Yang mana ta ini menunjukkan fa'ilnya mu'annas taf'alina. Baik, fa talakhkhasa laka anna al-musnada ila al-alifi yakunu mabdu'an bitta'i wal ya. Kesimpulan, kalau yang fa'ilnya adalah alif, maka awalnya ta dengan ya. Wal musnad ila al-wawu, kalau fa'ilnya adalah waw, kadzalika yakunu mabdu'an bitta wa bil ya au bil ya, dimulai dengan ta dan ya. Wal musnad ila ya la yakunu mabdu'an illa bitta, sementara yang fa'ilnya ya mukhatabah selalu diawali oleh ta. Berarti ada 5 kan? 6. Ya taf'alani yaf'alani, taf'aluna yaf'aluna sama taf'alina. Wa misaluha yaqumani wa taqumani wa yaqumuna wa taqumuna wa taqumin wa tusamma hadhihi al-amsilah al-af'alul khamsah. Sebagian ulama, dan ini apa yang lebih tepat, memberikan istilah al-amsilatul khamsah, al-amsilah, contoh-contoh yang 5, al-amsilatul khamsah, ini lebih tepat. Kenapa? Karena fi'il ini sebenarnya tidak 5, ya fi'ilnya ribuan kan begitu ya, banyak. Cuman ini percontohan saja yang 5 ini. Beda kalau dibilang al-asma'ul khamsah, berapa? Ya betul-betul 5, tidak 10, betul-betul 5. Makanya yang tepat kalau dikatakan al-asma'ul khamsah atau al-asma'ul sitta, karena memang cuman 6 itu doang yang isi, apa yang irob seperti itu. Adapun ini cuman wazan kan begitu, percontohan saja. Makanya lebih tepat dikatakan apa? Al-amsilatul khamsah dikatakan al-af'alul, dibandingkan dikatakan al-af'alul khamsah. Taib wallahu alam bisawab. Tamrinat, dha' fi kulli makani min al-amkinatil khaliyah fi'lan min al-af'alil khamsah munasiban. Taruh di titik-titik dengan af'alul khamsah yang sesuai. Ya, summa bayyin ala ayyi syai'in yadullu harfal mudhara'ah allati bada'athu. Taib, labas. Nanti langsung diisi saja. Yang kedua, istamil kulla fi'li minal af'alil atiyah fi jumlatil mufidah. Ya, gunakan kalimat kata-kata ini ke dalam jumlah yang mufidah. Satu orang dua saja, satu orang dua. Baik, satu orang dua, pilih yang mana kemudian dijadikan jumlah mufidah. Salisan, dha' ma kulli kalimatin minal kalimatil atiyah fi'lan minal af'alil khamsa munasiban waj'al minal jami' kalaman mufidah. Ya, letakkan dari masing-masing kata yang disebutkan di sini isi af'alul khamsa yang munasib, yang sesuai. At-taliban. Al-ghilman, al-muslimun, ar-rijalul ladzina yu'adduna wajibahum. Anti ayyatuhal fatat. Kenapa? Anti kenapa? Jelas ya? Sama kayak tadi itu. Antum ya kaum, kenapa dipasangkan apa af'al khamsah di situ? Haula italamiz, kenapa? Idza khalafti awamir Allah. Ya, idza khalafti awamir Allah berarti pakai apa ini? Kalau anti khalafti berarti pakai ta tafalin. Baik, nah, ditambahkan di situ. Baik, paham ya? Baik, ini nomor 3. Labas lagi. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalimatnya banyak ya, labas. Bayyinil marfu bil dhamma wal marfu bil alif wal marfu bil waw. Ini kesimpulan ya. Wal marfu bi subutin nun ma'a bayani kulli wahidin minha. Ini latihan akhir nomor 4, ini gabungan dari keempat-empat pembahasan sebelumnya. Isim mufrad, jamak taksir dan seterusnya. Ya, tentukan mana yang marfu dengan dhamma, marfu dengan alif, marfu dengan waw, dan marfu dengan nun. Ma'abayani kulli wahidin minhuma, disertai penjelasan min bainil kalimatil warida minal ibaratil atiyah. kutabul muluki aibatuhum almasunatu indahum wa adhanuhumul wa'iyah wa alsinatuhumus syahidah. Juru tulis atau juru tulis raja-raja, ya, yani kutab bentuk jamak dari katib, ya. Ya. Aibatuhum almasunatu indahum. Aibnya mereka terjaga. Almasunatu indahum. Terjaga di sisi mereka, yakni para raja. Wa adhanuhumul wa'iyah, telinga mereka mendengar dengan baik. Wa alsinatuhum alsinatuhumus syahidah. Ya, telinga mereka juga apa? Ya, apa, lisan mereka juga menjadi saksi. Asyaja'atu gharizatun yad'uha Allahu liman yasha'u min ibadih. 6. Masih ada? Asyukru syukran bi idhari ni'mati wa bit tahadduthi bil lisani wa awwaluhuma ablaghu min tsanihima. Kemudian yang terakhir, al-muttaquna humul ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Baik, ini kan tidak semua kata yang marfu, ya. Pilih kata marfu saya. Misalnya tadi kutabul muluki, berarti yang antum bahas cuman kutab, kemudian aibatuhum almasunatu, taib, adzanu yang marfu saja. Dicari dia marfunya dengan apa? Disebutkan ini kata ini marfunya dengan ini. Karena dia ini. Baik. Itu maksudnya ma'abayani disertai penjelasan, yakni kenapa dia marfu dengan domma, kenapa marfu dengan alif, ketika marfu dengan waw, kenapa marfu dengan nun. Baik. Mafhum? Baik. Naktafi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.